Ya. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada wali-walinya, kepada orang yang loyal. Dan adapun setelah itu, beliau berkata, pada hari ini kita akan berbicara tentang kisah Musa, tentang faedah-faedahnya, tentang ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Kisah ini mengandung pelajaran yang banyak, mengandung pelajaran yang berfaedah, dan mengandung ibrah yang tidak bisa disifatkan. Di antaranya, artinya yang lemah dan tidak sanggup kita untuk mensifatinya secara semuanya, secara umum. Kemudian Syekh berkata, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah apa yang dikandung dari kisah tersebut, yaitu dari keutamaan ilmu. Dan disyariatkannya kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang paling penting. Sesungguhnya Musa alaihissalatu wassalam telah mengadakan perjalanan, telah mengadakan rihlah dalam menuntut ilmu. Dan beliau telah mengadakan perjalanan dengan memotong atau melakukan jarak yang begitu panjang, dengan dihadapinya rasa capek dari beliau, dan beliau meninggalkan iqamah, artinya tidak mukim bersama Bani Israel. Beliau melakukan rihlah, beliau memilih untuk safar daripada mukim bersama Bani Israel, memilih untuk safar dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk menambah ilmunya. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang berikutnya, beliau berkata, wa minal fawaid, di antara faedah adalah memulai yang paling penting dalam masalah ilmu. Memulai al-bida'atu fil ilmi, ya, memulai ilmu dengan sesuatu yang paling penting, kemudian seterusnya dan seterusnya. Menambah ilmu ini lebih penting daripada diam saja. Bahkan seseorang belajar untuk mengajar. Jadi menambah ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian di antara faedah yang beliau sebutkan tadi adalah bolehnya kita mengambil pembantu dalam safar. Mengambil pembantu dalam safar dan untuk meringankan beban safarnya, juga talabur raha, boleh kita untuk istirahat, ya, dalam safar sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa musafir menuntut ilmu, bahwa musafir dengan safarnya dia untuk bertujuan menuntut ilmu, atau untuk berjihad, atau untuk selainnya, atau untuk selain keduanya dari jenis-jenis ketaatan. Dan apabila maslahatnya dari safar tersebut menuntut untuk dikabarkan, artinya dikasih kabar manusia yang lain tentang safarnya, maka hal tersebut lebih sempurna daripada menyembunyikan safarnya. Karena dalam menampakkan tujuan dan kita memberitahu kepada orang safar kita dan tujuan kita kemana, ini ada beberapa faedah, di antaranya adalah bisa lebih untuk mempersiapkan diri dalam melakukan safar. Kemudian juga pemberitahu atau safarnya di atas basirah, di atas ilmu. Dan ini sebagaimana apa yang telah Allah hikayatkan tentang Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Aku akan senantiasa berjalan sampai aku berjumpa dengan majma'al bahrain, dengan pertemuan dua lautan, atau aku akan terus berjalan dalam waktu yang panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengadakan perang, ya, perang Tabuk, beliau menghabarkan kepada para sahabatnya tentang perang Tabuk ini dan kemana tujuan beliau. Padahal biasanya, kata Syekh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berperang, beliau tidak memberikan keterangan dan tidak menghabarkan kepada para sahabatnya atau kepada manusia, ya, tentang tujuan perangnya kemana. Tapi dalam rangka tauriah, ya, beliau menyembunyikan maksud tujuannya. Maksudnya ke sebuah tempat, tetapi beliau dengan tauriah, artinya pura-pura menuju tempat yang lain. Ya. Dan hal ini dilakukan dalam rangka melihat maslahat dalam dua keadaan. Ya, dalam dua keadaan. Apakah maslahatnya menuntut untuk dikabarkan atau maslahatnya untuk disembunyikan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa keburukan itu diidhofahkan kepada syaitan. Ya, keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disandarkan kepada syaitan. Dan ini seperti perkataan khadim yang bersama Musa alaihi wasallam, "Wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurah." Dan tidaklah ada yang tidaklah yang bisa melupakan aku kecuali syaitan. Ya. Dan keburukan ini disebabkan kepada syaitan dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang beliau sampaikan para pendengar Allah muliakan adalah bolehnya seseorang memberikan keterangan dan berita atau kabar tentang keadaan dirinya, tentang keadaan dirinya dari rasa capek, dari kehausan, atau dari rasa lapar. Apabila hal tersebut lam yakun ala wajhi tasakhud, kata beliau. Apabila hal tersebut tidak dalam rangka mengeluh. Ya, apabila hal tersebut bukan dalam rangka mengeluh. Dan ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Ya, Musa berkata, kita dalam safar ini menjumpai nasaba, artinya kepayahan. Kami sudah capek, kami sudah payah dari safar ini. Nabi Musa alaihi wasallam menghabarkan bahwa dirinya capek. Ini faedah, artinya bolehnya seseorang menghabarkan kepada orang lain tentang keadaan dirinya dari rasa capek, lapar, atau haus apabila tidak dalam rangka mengeluh, tasakhut dan murka, ya. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya adalah disukai atau disunnahkan untuk seseorang memberi makan khodimnya, memberi makan kepada pembantunya, ya. Sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala, atina ghadaana, atina ghadaana, ya, berikan kepadaku makan siang kita. Berikan kepada kami makan siang kita. Kalimat goda'ana, nak di sini nahnu, kami, menunjukkan ini mencakup semuanya. Menunjukkan mencakup semuanya. Mencakup Musa alaihissalatu wassalam dan mencakup khodimnya. Jadi makan bersama-sama. Ini faedah yang perlu kita ketahui, yaitu faedah tentang disunnahkannya bagi seseorang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada hamba sesuai dengan apa yang diperbuat oleh hamba tersebut dari perkara yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam melakukan safar dengan safar yang panjang sehingga mendapatkan kepayahan. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam walaupun panjang safar yang beliau lakukan tidak mengeluh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan maksudnya. Dan ini didasari dengan apa yang Allah firmankan, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sesungguhnya kami telah menjumpai pada safar kami ini kepayahan. Kami telah menjumpai kepayahan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak mengeluh, lam yashtaki ma'atuli. Walaupun safarnya panjang tidak mengeluh. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari apa yang kita dengarkan dari kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah bahwa hamba yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, beliau bukan seorang nabi. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan beliau adalah seorang nabi. Sebagian ulama menguatkan bahwa hamba tersebut adalah abdun soleh, hamba yang soleh, bukan seorang nabi atau rasul. Kemudian saya berkata, saya telah mengatakan bahwa ini merupakan tarjihatnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ini apa yang telah dikuatkan oleh, atau pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Berbeda dengan apa yang telah dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, atau berbeda dengan pendapatnya Ibn Kathir, dan pendapatnya dari banyak para mufassirin yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Dan ini didasari dengan apa yang Allah firmankan dari perkataan Khidir, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidaklah melakukannya karena dari diriku sendiri. Artinya maksud dari perkataan beliau adalah yang Allah hikayatkan adalah ini adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata wa ghairi dzalika min nusus. Dan banyak nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang nabi. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Musa bahwa ilmu yang Allah ajarkan kepada hambanya ada dua jenis. Pertama, ilmun muktasab maksudnya ilmu yang bisa dicari, yang dipelajari, ya, yang dipelajari, kita mendapatkannya dengan cara mempelajari, menuntutnya. Kemudian jenis yang kedua adalah ilmun laduni, yang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hambanya. Dan ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya, artinya kepada Khidir, ilmu dari sisi kami. Dan Khidir mendapatkan ilmu dari jenis ini dari jenis ilmu yang kedua, dan beliau mendapatkan yang terbanyak. Di antara faedah dari apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah at-ta'addub ma'al mu'allim. Hendaknya seorang penuntut ilmu memiliki adab bersama atau memiliki adab kepada gurunya. Berbicara dengan lemah lembut, tidak berbicara dengan kasar. Dan ini didasari dengan apa yang Allah hikayatkan dari perkataan Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berguru kepada Khidir, Beliau berkata seperti apa yang dihikayatkan oleh Allah, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, apakah aku bisa mengikuti engkau dengan engkau mengajarkan kepadaku dari apa yang telah engkau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu, ya, dari petunjuk. Hendaknya seorang murid, seorang santri, seorang penuntut ilmu, dia melakukan hal tersebut, beradab, berbicara dengan penuh adab kepada gurunya. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bermusyawarah kepada Khidir. Ya, hendaknya seorang murid bermusyawarah, apakah dibolehkan atau tidak? Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bermusyawarah kepada Khidir, apakah boleh ikut atau tidak? Dan seorang penuntut ilmu hendaknya menunjukkan kebutuhannya, artinya butuhnya dia akan ilmu kepada gurunya. Ini berbeda dengan kelakuannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang sok, yang seakan-akan tidak mau ilmu. Dan sesungguhnya kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi penuntut ilmu, bagi seorang murid, daripada menampakkan rasa butuhnya kepada gurunya dan terima kasihnya kepada gurunya akan apa yang telah diberikan dari ilmunya. Dan ini merupakan adab yang bisa kita ambil dari faedah yang kita dengar dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Saya ulangi, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu melainkan daripada menampakkan rasa butuhnya kepada ilmu dari gurunya, kemudian setelah itu berterima kasih kepada gurunya dari ilmu yang telah diberikan. Kemudian faedah selanjutnya para pendengar Allah muliakan dari kisah Nabi Musa adalah tawadu'nya Nabi Musa, tawadu'nya al-fadil, ya, kerendah hatian orang yang utama, ya, dari atau kepada orang yang di bawahnya. Kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa dengan Khidir adalah bagaimana rendah hatinya orang yang utama kepada orang yang di bawahnya derajatnya. Dan sudah dimaklumi dan sudah diketahui bersama dan merupakan kesepakatan para ulama bahwa Musa alaihissalatu wassalam itu lebih afdal, lebih afdal, lebih utama maksudnya dari Khidir. Walaupun demikian, Musa tetap bertawadu' kepada Nabi Khidir. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil para pendengar Allah menyayangkan, orang yang utama belajar ilmu, mengambil ilmu dari ilmu yang dia tidak bisa kepada orang yang mahir, walaupun derajatnya di bawahnya, walaupun keutamaannya di bawahnya. Kita lihat Musa alaihi salatu wasalam, beliau adalah salah satu dari ulul azmi yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka, para ulul azmi, nabi-nabi pilihan, para rasul, rasul dan nabi pilihan, memberikan kepada mereka ilmu yang tidak diberikan kepada selain mereka. Akan tetapi, di dalam masalah ini, di dalam masalah ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalatu wasalam, maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam mau belajar kepada Nabi Khidir. Karena apa yang dimiliki oleh Khidir secara khusus tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini pada pendengar Allah muliakan adalah wajibnya menyandarkan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada karunianya dan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana yang disampaikan atau dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Musa, "Wa tu'allimani aw tu'allimuni tu'allimani an tu'allimani mimma 'allimta rusyda." Ya. Kau ajarkan kepadaku dari ilmu yang telah engkau diberi. Artinya yang memberi di sini adalah Allah. Ulimta, ya. Di sini dinisbatkan ilmu itu bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba dan rahmat Allah. Jadi Musa berkata, "Mimma ulimta rusyda." Wahai Khidir, wahai Nabi Khidir, engkau ajarkan padaku dari apa yang telah diajarkan kepada engkau dari ilmu, ya, yang memberi petunjuk. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah al-ilmu an-nafi' huwa al-ilmu al-mursyid ila al-khair. Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan petunjuk, membimbing kita kepada kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing seseorang kepada al-khair, kepada kebaikan. Setiap ilmu yang membimbing kepada kebaikan, kepada jalan hidayah, dan merupakan pengantar kepada kebaikan tersebut, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun selain hal itu, maka ilmu yang mudarat, ilmu yang mencelakakan. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah hikayatkan dari perkataan Nabi Musa alaihi wasallam, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Dari ilmu yang bermanfaat. Rusyda, ilmu yang bisa membimbing. Ya, ilmu yang bisa membimbing. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil para pendengar Allah muliakan dari kisah Nabi Musa alaihi wasallam adalah orang yang tidak memiliki kesabaran, ya, orang yang tidak memiliki kesabaran untuk menemani ulama, ala suhbati al-alim. Orang yang tidak memiliki kesabaran bersama dengan ahlul ilmi, orang yang tidak memiliki kesabaran mengambil ilmu dari orang alim, maka dia adalah bukan ahlinya untuk mendapatkan ilmu. Orang ini kurang. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Artinya dia tidak akan, dia bukan seorang yang layak untuk mendapatkan ilmu. Orang yang tidak ada kesabaran padanya, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sebaliknya orang yang sabar, adrak, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu. Dan Nabi Khidir ini telah memberikan alasan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, tentang Musa, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak pantas untuk mendapatkan ilmunya yang khusus karena tidak ada sabarnya waktu itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa di antara hal yang bisa membantu untuk bersabar di atas sesuatu adalah memiliki ilmu, adalah ihata al-abd bil-ilm, ya, adalah pengetahuan hamba tentang ilmu. Jadi seseorang bisa sabar di atas sesuatu karena mengetahui sesuatu tersebut. Dia memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Ya, ini sebagaimana apa yang Allah hikayatkan dalam firman-Nya, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra?" Bagaimana engkau akan bisa sabar di atas sesuatu yang Anda tidak mengetahui ilmunya? Jadi, para pendengar Allah muliakan, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa seseorang akan bisa sabar ketika memiliki ilmu tentang hal yang dihadapi. Naam ya Syekhana. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah perintah untuk ta'anni. Artinya tidak terburu-buru. Perintah untuk tersebut, cek dan mericek tentang khabar, tentang sesuatu. Dan tidak terburu-buru untuk menghukumi sesuatu sampai dia betul-betul mengetahui tentang itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah disyariatkannya menta'liq, menggantungkan tentang perkara-perkara yang akan datang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra." Ini perkataan Nabi Musa alaihi salatu wasalam kepada Khidir, "Engkau akan menjumpai aku insyaallah adalah orang yang sabar dan aku tidak memaksiati perkaramu." Dan ini menunjukkan bahwa azm, tekad untuk melakukan sesuatu, ya bisa jadi azmnya atau hal tersebut tidak terlaksanakan, tidak terwujudkan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Musa alaihi salatu wasalam, beliau telah melakukan azm tentang sesuatu tetapi tidak sanggup untuk beliau laksanakan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang guru, seorang muallim, apabila melihat sebuah maslahat, ya, apabila melihat sebuah maslahat, maka hendaknya dia untuk muridnya, maka hendaknya dia melakukannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Khidir, ya, kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi seorang guru apabila melihat sesuatu maslahat pada gurunya, pada muridnya, hendaknya diperhatikan. Hendaknya seorang murid atau hendaknya dia pun bisa memberikan keterangan kepada murid untuk tidak bertanya ketika belajar, ya, secara ibtidaan, artinya di awal. Jangan banyak bertanya. Karena maslahatnya adalah mengikuti. Karena pemahaman si murid ini masih qasir, masih pendek pemahamannya. Dan dilarang dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dakik, tadkik, yang sangat-sangat terinci, yang belum sampai waktunya untuk ke situ. Jadi juga dilarang dari bertanya tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Jadi seorang guru apabila melihat maslahat bagi muridnya seperti ini, maka hendaknya diperhatikan. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini adalah diperbolehkannya kita melakukan safar, safar di atas laut, ya, apabila tidak membahayakan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa manusia tidak diberi sanksi karena lupa. Karena lupa. Baik itu tentang hak Allah ataupun tentang hak hamba-hamba Allah, tetapi tentang hak hamba-hamba Allah ini apabila itlaf, melakukan itlaful mal, artinya merusak hartanya, merusak harta saudaranya, tetap harus ada doman, artinya harus diganti. Harus diganti. Saya ulangi, bahwa manusia tidak diberi siksa, tidak disanksi karena kelupaannya. Baik tentang hak Allah ataupun tentang hak hamba-hambanya, hanya saja dalam hak hamba-hamba, apabila merusak sebuah barang, merusak harta, maka dia wajib untuk menggantinya, wajib untuk menjaminnya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tu'akhidni bima nasitu." Janganlah engkau memberi sanksi padaku karena dengan sebab aku lupa. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah hendaknya seorang hamba ketika bermuamalah dengan manusia, ya, hendaknya dia memiliki sifat pemaaf dengan manusia. Kemudian juga hendaknya tidak layak bagi seorang manusia, seorang hamba, memberikan tugas kepada yang lain dengan sesuatu yang tidak disanggupinya, karena hal itu bisa membuat dia lari. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa, bahwa annal umur, bahwa perkara-perkara itu tajri ala zahiriha, ya, bahwa perkara-perkara itu berjalan sesuai dengan zahirnya, dihukumi sesuai dengan zahirnya. Perkara-perkara atau hukum-hukum duniawi ini dihukumi sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana apa yang diingkari oleh Musa alaihissalatu wassalam dari apa yang dilakukan oleh Khidir, dari melobangi perahu sehingga tenggelam, juga apa yang diingkari oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari apa yang dilakukan oleh Khidir, dari membunuh anak kecil, ya, yang mana hukum asalnya telah terjadi kesepakatan antara Musa dan Khidir bahwa Musa tidak bertanya kepada tidak i'tirad, ya, tidak bertanya kepada Nabi Khidir tentang apa yang dilakukannya, sehingga Nabi Khidir duluanlah yang nanti menjelaskan tentang sebabnya. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah at-tanbih al-qa'idah al-mashhurah, adalah kita diperingatkan tentang kaidah yang masyhur, tentang kaidah yang maklum menurut para ahli ilmu, menurut ulama, di mana dikatakan yudfa'u syarr al-kabir birtikab syarr al-khafif, bahwa keburukan yang besar dicegah dan ditolak dengan melakukan keburukan yang lebih ringan. Di mana kita mengetahui kaidah ini diambil dari kisah ini, yang mana Khidir membunuh anak kecil. Dia bunuh. Kita tahu bahwa membunuh adalah merupakan syar, merupakan keburukan. Dan juga kita tahu bahwa kekafiran merupakan keburukan. Antara pembunuhan dan kekafiran, yang paling besar keburukannya adalah kekafiran. Oleh karena itu dikatakan di sini, apabila anak kecil itu tidak dibunuh dan dibiarkan sampai besar, maka anak kecil ini bisa menyeret orang tuanya atau kedua orang tuanya ke dalam kekafiran. Oleh karena itu, maka Khidir membunuh anak kecil ini dalam rangka kaidah ini, ya, yaitu kaidah yudfa'u syarr al-kabir, ditolak keburukan yang besar dengan cara melakukan keburukan yang lebih ringan dari itu. Dan kita tahu bahwa tetapnya kedua orang tua anak kecil tersebut di atas agamanya yang benar lebih baik daripada anak kecil itu hidup. Kemudian juga kita diingatkan dengan kaidah yang masyhur juga, kaidah yang lain, ya, yaitu kaidah apabila amal seseorang atau perbuatan seseorang dalam harta orang lain, artinya seseorang menggunakan dan berbuat terhadap harta orang lain apabila dalam kemaslahatan, dan dalam kemaslahatan mereka, maka hal tersebut dibolehkan walaupun tanpa izin. Walaupun tanpa izin. Ini adalah merupakan kaidah fikih dan merupakan kaidah usul. Dan ini diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika beliau alaihi salatu wassalam merusak atau melobangi safinah, melobangi perahu, di mana perahu itu adalah yang dimiliki oleh orang-orang miskin. Nabi Khidir melobangi dan menenggelamkan perahu tersebut. Dia merusak perahu tersebut dalam rangka kemaslahatan untuk mereka. Karena kalau tidak dilobangi dan tenggelam, kalau tidak tenggelam perahu tersebut dan rusak, maksudnya perahunya jadi rusak, niscaya akan digosob, akan dirampok oleh raja yang zalim, Al-Malik Al-Zalim tentunya. Oleh karena itu, kita lihat Khidir merusak perahu tersebut. Dan faedah atau kaidah ini ya mencakup banyak sekali faedah-faedah yang tidak terbatas. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini para pendengar Allah, menyatakan bahwa bekerja di lautan itu diperbolehkan sebagaimana di daratan. Sebagaimana apa yang Allah habarkan, ya'maluna fil bahar. Ya, perahu tersebut milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di lautan. Oleh karena itu, boleh seseorang untuk bekerja di lautan sebagaimana di daratan, asalkan tidak membahayakan dan tidak menenggelamkannya. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah bahwa pembunuhan itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Dan di antara faedah berikutnya adalah bahwa hamba yang soleh itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah dan dijaga keturunannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana abuhuma shaliha." Wa kana abuhuma shaliha. Ini para pendengar Allah menyaksikan berbicara tentang dinding yang ingin roboh kemudian ditegakkan oleh Nabi Khidir, yang mana di bawah dinding tersebut itu ada perbendaharaan harta, ya, harta milik kedua milik bapaknya, bapak anak dua yang soleh, ya. Jadi dinding tersebut milik dua anak yang masih kecil, yang mana bapaknya itu adalah yang, orang yang soleh dan sudah meninggal. Dan Khidir melakukannya, Khidir melakukan temboknya ditegakkan kembali. Ini dalam rangka berkhidmah kepada orang soleh. Kepada orang soleh. Dijaga keturunannya. Dijaga hartanya. Dan dari sini kita mengetahui para pendengar Allah menyatakan tadi Syekh katakan bahwa berkhidmah, membantu, mengurusi, berkhidmah kepada orang-orang soleh lebih utama daripada kepada yang lainnya. Berkhidmah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, lebih utama daripada berkhidmah kepada yang lainnya. Ini sebagaimana perkataan Khidir, ya, seperti apa yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma shaliha, bapak dari dua anak tersebut adalah bapak yang soleh. Artinya saya melakukan hal tersebut dengan menegakkan tembok yang akan rubuh, ini dalam rangka takriman, ya, memuliakan bapaknya yang soleh. Dan aku melakukannya karena aku ingin berkhidmah kepada bapaknya, dan kepada keduanya. Ini para pendengar Allah menyatakan menunjukkan bahwa berkhidmah kepada orang-orang soleh dan ahlul ilmi merupakan keutamaan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga adalah hendaknya kita menggunakan adab. Adab dalam adab bersama Allah walaupun dalam lafaz, walaupun dalam ucapan kita. Ya. Di mana kita mengetahui pelajaran ini dari kisah ini yang mana Khidir alaihissalatu wassalam mengidhafahkan, artinya menyandarkan apa yang dia rusak, artinya aib, celak, yang dia ingin membuat celak atau merusak safina perahu itu, untuk menyandarkannya hal tersebut kepada dirinya. Beliau berkata, Aradtu an a'ibaha. Aku ingin merusak perahu tersebut. Padahal ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika berbicara dengan kebaikan, maka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang keburukan, disandarkan kepada selain Allah, kepada diri, kepada makhluk. Adapun ketika berbicara kebaikan, maka disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab dalam berbicara, dalam lafaz. Di mana dikatakan, arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kita lihat arada rabbuk, rabbmu menginginkan kedua anak tersebut menjadi dewasa dan bisa mengambil hartanya sendiri langsung di bawah tembok yang hampir roboh yang telah ditegakkan kembali oleh Hidir, rahmatan min rabbik, dalam rangka merupakan rahmat dari Rabbmu. Jadi disandarkan oleh Hidir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun pelajaran dari apa yang telah kita petik dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di mana beliau menisbatkan keburukan kepada dirinya sendiri dan menisbatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, ini dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Artinya Nabi Ibrahim tidak menisbatkan Allah lah yang membuat aku sakit, tapi kalau aku sakit, fa huwa yashfin, dan Allah lah yang menyembuhkanku. Huwa yashfin, Allah lah yang membuat aku sembuh. Dan kesembuhan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara dalil tentang menggunakan adab dalam lafaz, ya, dalam berbicara, seperti apa yang diayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perkataan jin. Mereka pernah berkata, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardh. Sesungguhnya kita tidak mengetahui apakah keburukan urida yang diinginkan biman fil ar terhadap orang-orang yang ada di muka bumi. Di sini para jin mengatakan asyarun urida, keburukan yang diinginkan, artinya tidak menisbatkan keburukan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menggunakan bina lil majhul, tidak mengatakan kita tidak mengetahui Allah menginginkan keburukan, tetapi asyarun urida, ya, asyarun, apakah keburukan yang diinginkan, seperti itu. Adapun ketika berbicara tentang kebaikan, para jin itu berkata, am arada rabbuhum rasyada, atau am arada bihim rabbuhum rasyada, atau rob mereka menginginkan kebaikan bagi mereka. Ketika rasyad, kebaikan, ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, asyar laysa ilaih, walaupun kita mengetahui bahwa semua hal, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan dengan takdirnya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga adalah, para pendengar Allah menyampaikan bahwasannya hendaknya tidak boleh kita meninggalkan sahabat ya, sahabat kita, pertemanan, bagaimanapun keadaannya, gak boleh meninggalkan sahabat kita, karena tidak boleh juga berbeda dengan sahabat, la yufarik, artinya tidak boleh berbeda dengan sahabat kita, tidak boleh berbeda dengan sahabat kita sebisa mungkin, karena muwafaqah artinya berkesesuaian, melakukan hal yang sama dengan kawan, dengan teman, ini mad'atun li baqa'is suhbah, ini merupakan hal yang bisa melanggengkan tali persahabatan, adapun menyelisihi kawan, menyelisihi teman, ini adalah merupakan hal kebalikan dari itu, artinya bisa mempercepat perpecahan dan perpisahan dengan temannya. Inilah yang bisa disampaikan oleh Syekh, ya. Dan ini merupakan sebagian dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah Musa alaihi salatu wasalam bersama Al-Hidir alaihi salatu wasalam, dan beliau akhiri, kemudian beliau menunggu tanya jawab. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars dan muhadharah yang telah disampaikan. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda, di seluruh penjuru tanah air, kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau, untuk bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda di 0218236543 untuk telepon, atau di pesan singkat 0819896543. Satu penanya di kesempatan yang berikut dari penelpon, kita coba sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Ibu? Dari Umu Zaki, Ustaz. Umu Zaki di mana? Di Bekasi. Silakan Umu. Barakallahu fikum Syekh. Kami mohon nasihat dan kiatnya agar kami bisa bersabar dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu syar'i. Seperti contoh dalam kami belajar bahasa Arab, terkadang ketika timbul ketika menemukan kesulitan, terkadang timbul kesabaran seperti itu. Dan juga dalam hal menuntut ilmu yang lainnya. Dan juga kami mohon doanya kepada Syekh agar Allah melimpahkan kesabaran kepada kami dalam menuntut ilmu di tengah berbagai macam rintangan seperti itu. Syukran Syekh, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ustaz. Fadilat Syekh, taqulu sa'ilah, nahnu natlubu min fadilatikum النصيحة لكي نستطيع أن نصبر على طلب العلم مثل على تعلم اللغة العربية وعلى تعلم العلوم الشرعية، وثانيا نطلب منكم كذلك الدعاء ليفرغ الله سبحانه وتعالى الصبر علينا. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh menjawab dari apa yang diminta oleh ibu penanya, bahwa kata beliau, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata beliau bahwa adapun menuntut ilmu, ya, hendaknya menuntut ilmu dengan jujur, dengan benar, dan didasari dengan ikhlas, didasari dengan mujahadah bersungguh-sungguh, didasari dengan sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian mulailah mengambil ilmu yang paling penting, kemudian seterusnya dan seterusnya. Beliau berkata bahwa ilmu yang dituntut oleh Anda itu banyak, sedangkan umur yang Anda miliki itu adalah sangat sedikit, sangat singkat dan pendek. Kemudian juga beliau berkata, hendaknya banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian juga beliau menasihatkan agar kita menghafal ilmu yang kita pelajari, karena ilmu adalah apa yang ada di dada, bukan apa yang ada dalam buku. Kemudian hendaknya mengamalkan ilmu yang kita miliki, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Kemudian juga hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, di waktu sahur. Kemudian juga hendaknya melakukan salat malam. Juga kita berdoa di waktu sujud. Kemudian kita memilih juga mencari waktu-waktu ijabah. Di antaranya adalah seperti di akhir dari hari Jumat, antara azan dan iqamah, dan ketika turunnya hujan. Kemudian juga di antaranya beliau berkata, hendaknya kita menjauhkan diri kita dari kesombongan. Ya. Dan bahwa kesombongan, beliau katakan, adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu dan dari memahami Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, aku akan memalingkan dari ayat-ayat kami orang-orang yang sombong. Ya, orang-orang yang sombong yang mendustakan ayat-ayat kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa mereka akan dipalingkan dari ilmu. Dan juga kita jauh dari, hendaknya kita menjauhi maksiat. Beliau kemudian membawakan perkataan Imam Syafi'i yang mana beliau berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengeluh kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani, kemudian beliau memberikan bimbingan dan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau menghabarkan kepadaku, wa akhbarani, beliau menghabarkan kepadaku, bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu, para pendengar Allah sekalian, beliau tadi berkata bahwa ilmu semuanya ya bisa dicapai atau didapat dengan cara kita itu bersungguh-sungguh, mustabarah dan mujahadah, kemudian sidik dengan jujur dan dengan benar dari hati kita, dan kita meminta juga, kata beliau, pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan pertolongannya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ilmu akan didapat. Dan juga kata beliau, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betul-betul sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mubalaghah fil khudu', betul-betul puncaknya khudu', ya, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membukakan untuknya ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila beliau merasa sulit untuk memahami sesuatu, beliau sujud dengan sujud yang panjang dan beliau letakkan tanah di turab, debu tanah di jidat beliau. Kemudian beliau berkata, ya mu'allima Ibrahim, allimni, wahai zat yang telah mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, maka ajarkanlah ilmu kepadaku. Wa ya mufahima Sulaiman, fahimni, wahai zat yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah pemahaman kepada diriku. Kemudian beliau berkata, para pendengar Allah muliakan, bahwa segala sesuatu itu cukup dengan sedikit. Segala sesuatu kita bisa merasa cukup dengan sedikit saja mendapatkannya. Tetapi adapun ilmu tidak. Kecuali ilmu, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qul, dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku." Maka aku meminta, kata Syekh, aku meminta dan berdoa kepada Allah untuk semuanya, dan untuk, kata beliau, ikhtisailah, untuk saudaraku yang tadi, wanita yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Dan beliau berdoa dengan doa yang kata beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dari doa yang tidak diijabahi, kemudian juga diantara dari mata yang tidak bisa menangis, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Di kesempatan berikut kami angkat dari penelpon kembali, sudah ada Bapak Abu Khalijah di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi saya menjelaskan ilmu ada dua, satu ilmu yang dipelajari, dua ilmu laduni. Selama ini yang saya dengar tidak ada ilmu laduni, dengan saya mengatakan ada. Apakah ilmu laduni yang dijelaskan saya tadi hanya khusus kepada hidir atau orang-orang tertentu pilihan Allah? Mohon penjelasan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syekhuna, barakallahu fik. Yaqulu as-sa'il, kama bayyantum lana anna al-ilma naw'an, ilmun muktasab wa ilmun laduni. Wa huwa yaqul, على معرفتي ليس هنا أنا أعرف أو على معرفتي ليس هناك ما يسمى بعلم لدني. وبعد أن بينتم أن هناك العلم, أن هناك علم, يعني علمان, علم مكتسب وعلم لدني, وسؤالي هل هذا ما يسمى بعلم لدني هذا خاص للحضر أم ليس خاصا به؟ نرجو من فضيلتكم بيان ذلك. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari pertanyaan tentang apakah ada ilmu laduni, beliau menjawab bahwa ilmu laduni yang diberikan kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah tentang pemahaman terhadap din, terhadap agama. Dan tentunya di sini kata beliau menunjukkan makna di dalamnya ada si'atu idrak, ya, ada keluasan dari pemahaman, keluasan dari ilmu, dengan tanpa memberikan atau dengan tanpa usaha yang besar. Seperti di antaranya adalah seseorang diberikannya hafalan yang besar, hafalan yang kuat. Dia adalah orang yang zaki, orang yang cerdas. Kemudian diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang fatin, ya. Orang yang cerdas. Kemudian juga di antaranya diberikan firasat atau firasat, ya, yang kuat. Dan ini semua dari ilmu laduni. Juga di antara contohnya termasuk ta'wilur ru'yah. Ta'wil ru'ya adalah mentakwilkan dan mentakbir mimpi, ya. Dan ini tidak sanggup dilakukan oleh semua orang. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu. Dan ini merupakan, kata beliau, inna mahala min fadlillah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yusuf, ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي. Hal tersebut dari apa yang telah Allah ajarkan kepada Rabbku, ajarkan kepada diriku. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berderajat, ya, sebagian mereka di atas derajat yang lain. Allah menjadikan di antara mereka berderajat dalam masalah ilmu. derajat dalam masalah hafalannya, dalam masalah zakat. Masalah zakat adalah kepandaian seseorang. Juga dalam masalah rizki. Kemudian dia berkata bahwa tetapi yang dimaksud dengan laduni di sini adalah bukan wahyu. Ya, laduni di sini adalah bukan wahyu. Kemudian beliau berkata bahwa tidak mesti dari ilmu laduni itu tidak diperoleh dengan usaha yang mahsus, usaha yang teraba dengan panca indera ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ilham kepada hamba-Nya. Allah bukakan ilmu untuk hamba-Nya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan kepada sebagian orang-orang yang khusus dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata bahwa al-wilayah la tantahi ila qiyamis saah. Bahwa kewalian, bahwa di antara hamba Allah ada kewalian dan itu bertingkat-tingkat juga, itu tidak habis, artinya terus sampai hari kiamat. Kewalian Allah akan ada terus sampai hari kiamat. Dan di tengah-tengah umat ini ada yang Allah berikan, Allah bukakan kepadanya ilmu yang sangat banyak. Allah berikan dia sanggup untuk berhujjah dengan hujjah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh, artinya yang dimiliki oleh orang yang lainnya, yang mustahid, kata beliau, yang dia belajar bertahun-tahun lamanya, ya, yang dia bersungguh-sungguh. Tetapi ternyata Allah berikan kepada seseorang dengan ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahwa beliau tadi berkata tidak dimaksud dari laduni di sini adalah wahyu seperti apa yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Pak Nana di Pondok Gede yang bertanya, "Ya Syekh barakallahu fiik, apakah termasuk etika di dalam menuntut ilmu kita dilarang bertanya kepada guru sampai mendapatkan izin dari guru kita untuk bertanya?" Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Abu Rozan di Cikarang, hal yang sama terkait dengan Nabi Khidir, bahwasannya Nabi Khidir mengetahui akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya Syekh. Dari manakah Nabi Khidir mengetahui hal ini? Dan apakah perbuatan Nabi Khidir dalam membunuh orang yang tidak bersalah bukan merupakan sebuah kezaliman? Demikian, barakallahu fikum. يقول السائل يا شيخنا هناك سؤالان. السؤال الأول عن قضية الإذن لسؤال للمعلم، يعني هل للتلاميذ أو للطلاب لابد عليهم أن يستأذنوا من المعلم قبل سؤالهم؟ وثانيا يقول السائل أن الحضر عرف أمور المستقبلة، وكيف ومن أين يعرف تلك الأمور المستقبلة؟ أليس قتل الغلام كذلك من الظلم؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح. طيب para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hafizahullah taala menjawab pertanyaan tentang izin kepada guru ketika mau bertanya. Beliau menjawab bahwa aula artinya itu afdol, lebih utama, ya, murid-murid itu meminta izin dulu kepada gurunya ketika mau bertanya, karena untuk memilih waktu yang lebih pas dan waktu yang lebih tepat untuk bertanya. Karena li kulli maqam maqal, karena setiap kedudukan ada maqal tersendiri. Dan kata beliau, kita belajar adab ini dari adab yang kita ambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka beradab bersama beliau? Di mana dahulu ketika mereka ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernajwa, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sedekah. Tetapi hal ini sudah dimansukh hukumnya, sudah dihapus hukumnya. Diganti dengan adab dan husnul su'al, artinya dengan cara bertanya yang baik. Beliau berkata bahwa hendaknya seorang santri atau murid ketika mau bertanya kepada gurunya, hendaknya meminta izin, ya, agar dia bisa memilih waktu yang lebih tepat. Kemudian, ada pun tentang pertanyaan yang kedua, tentang hadir yang mengetahui perkara-perkara yang mustakbalah, ada perkara-perkara yang akan datang. Dari mana dia tahu dan bukankah membunuh anak kecil itu merupakan kezaliman? Beliau menjawab, menurut pendapat yang unggul, pendapat yang rajih, bahwa Khidir adalah seorang nabi. Khidir adalah seorang nabi. Dan Khidir mendapatkan hal tersebut wahyu, mendapatkan wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, yakni kepada Nabi Khidir, ya. Tentunya wahyu tidak hanya perkara-perkara yang telah lalu, tetapi juga wahyu yang Allah berikan kepada para nabi mencakup perkara-perkara yang telah lalu, perkara-perkara yang sedang dihadapi, dan perkara-perkara yang akan datang. Seperti sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah habarkan tentang perkara-perkara yang akan datang, di antaranya adalah ciri-ciri hari kiamat. Kemudian juga tentang habar-habar yang akan datang, yang dihabarkan oleh Allah, yang Allah wahyukan kepada beliau dari habar-habar yang lain. Dan tentunya hal tersebut tidak dimaknai bahwa mereka mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah lah yang mengetahui hal yang gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Mereka mendapatkan itu semua dari wahyu Allah, dari apa yang Allah habarkan kepada mereka. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Apakah dia nabi yang diutus atau malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak mengetahui hal yang gaib. Dan perlu diketahui bahwa pembunuhan atau apa yang dilakukan oleh Khidir membunuh anak kecil tersebut ini bukan merupakan kezaliman. Karena apa? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Khidir sampaikan dari apa yang Allah hikayatkan, wa ma fa'altuhu an amri, dan aku tidak melakukannya karena menurut diriku sendiri, tetapi ini adalah menurut perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita, ya, seperti membunuh ular. Apakah ini merupakan kezaliman? Yang mana membunuh ular itu boleh, karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun merintahkan ketika kita dalam berjihad, ya, untuk membunuh, berperang dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beragama dengan din yang hak, sehingga mereka memberikan jizyah ayyadin wa hum saghirun, ya. Kemudian juga dihabarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang meninggal terbunuh dalam rangka menjaga, membela hartanya, mempertahankan hartanya yang ingin dirampok oleh orang, dia meninggal, maka kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang syahid, dia adalah orang yang mati syahid. Ya, juga diperbolehkan dalam Islam membunuh orang-orang yang memerangi. Ya, dari sini kita tahu kesimpulannya, kalau seandainya bukan dari wahyu Allah, ilmu Allah yang Allah berikan kepada Khidir, ya, maka niscaya tidak akan melakukannya. Tentunya kesimpulannya bahwa itu adalah merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Khidir dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma fa'altuhu an amri." Hal tersebut aku lakukan bukan atas dasar kemauanku sendiri, akan tetapi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu yang zalim. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang di dalamnya ada kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan. Memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, ihsan kepada manusia, ya. Kemudian beliau tutup para pendengar Allah melayakan jalsah yang diberkahi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar radio ini adalah dijadikan menara hidayah yang dengannya Allah memberikan manfaat, ya. Dan Qaimin di sini, ya, kata beliau, Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin di timur dan di barat. Ini saja yang bisa saya terjemahkan para pendengar Allah melayakan, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kesempatan ini, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, kemudian kita amalkan. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.